saat pagi. Kebaktian pertama selalu membahas mengenai doktrin. Dan doktrin itu kering. Seperti juga kalau kita makan nasi goreng. Tapi nikmat. Agak aneh kalau nasi goreng kita sirami dengan kuah misalnya begitu. Juga kalau kita makan nasi uduk misalnya. Tapi kita bisa membuat nasi uduk kita menarik. Karena ada telur yang kita taruh di atasnya, ada sambal kacangnya, seperti itu. Dan seringkali hidup kita, kita mencari yang kuah itu. Dan bosen kalau, atau rasa berat kalau harus belajar doktrin. Tetapi saya pikir inilah bagian dari hidup yang harus kita lewati memang. Nah hari ini kita bersama-sama mempelajari mengenai kewibawaan Alkitab. Sebetulnya apa sih? Kenapa? Apa sih sebetulnya yang dibahas di dalam kewibawaan Alkitab? Saya mencoba membuka dari, mencari apa arti dari wibawa atau kewibawaan, lalu bagaimana dengan persamaan dan lain-lain. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wibawa itu pembawaan yang dapat menguasai itu mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku. Gitu. Kira-kira bagaimana kita bisa dengan posisi seperti itu, dengan wibawa kita, kita membawa orang lain bisa ikut dengan apa yang menjadi keinginan kita. Begitu. Dan ikut dengan sukacita. Kalau persamaannya, tesaurusnya, kira-kira karisma atau pamor, pengaruh. Jadi prinsipnya tetap sama, yaitu bagaimana itu mempengaruhi seseorang atau hidup kita, orang lain. Begitu. Lalu kalau dari Kamus Society seperti demikian, definisinya, mempunyai kekuatan untuk mengatur orang lain secara personal. Dan kalau di Kamus Global, itu mempunyai kata authority. Oleh sebab itu, kewibawaan Alkitab juga seringkali di ganti atau disamakan dengan otoritas Alkitab. Barangkali kita sudah pernah mendengar istilah itu. Jadi sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang ahli, dan sesuatu yang baik. Dan untuk membahas seperti gini, saya pikir kita perlu tahu ada beberapa istilah yang ada dipakai di dalam Alkitab, yaitu kata wahyu. Barangkali kita sudah dengar, kita refresh sekali lagi. Wahyu itu suatu perbuatan Allah yang menyatakan kebenarannya, yang manusia tidak dapat mencapainya. Jadi hanya ada sumbernya dari Allah sendiri langsung. Dan wahyu itu kita tahu ada dua, ada wahyu khusus dan wahyu umum. Wahyu umum itu yang berlaku kepada siapapun di dunia ini, termasuk kepada orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Tetapi wahyu khusus hanya kepada kita orang yang percaya padanya, yaitu seperti keselamatan dan bagaimana Tuhan menyertai, memberikan Roh Kudus-Nya. Itu wahyu-wahyu yang khusus, yang tidak diberikan kepada orang lain. Apa itu ilham atau inspirasi? Ilham atau inspirasi itu pekerjaan Allah melalui Roh Kudus kepada orang yang sudah ditetapkan atau dipilihnya untuk menulis apa yang menjadi keinginan Allah kepada umatnya. Jadi menggerakkan manusia dipakai untuk menguasai, memimpin, menuliskan perkataan yang dikehendaknya tanpa salah. Manusia tidak dibikin jadi robot, tidak, tetapi Roh Kudus memimpin orang itu dengan apa yang ada pada dia, karakternya, dengan cara berpikirnya dan lain-lain untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki tanpa salah. Begitu ya. Yang ketiga, iluminasi. Iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang yang membuat orang itu bisa mengerti firman Tuhan. Iluminasi boleh berlaku juga atas hidup kita. Jadi kita bisa mendapatkan iluminasi itu. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan iluminasi itu yang membuat kita mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, tiga hal ini menjadi bagian yang kita bisa lihat pada waktu Alkitab itu ditulis. Kenapa kita perlu membahas mengenai bagaimana Alkitab ditulis? Kenapa kita perlu menengok hal itu? Lalu kenapa kita harus ada di bawah otoritas Alkitab? Jadi saya pikir kita perlu tahu itu supaya kita juga tahu kalau ada orang lain bilang suatu hari, Alkitab orang Kristen itu enggak lah, itu cuma dongeng aja. Udah lama sekali, itu mah udah kuno misalnya. Lalu bagaimana kita berargumen? Sebab di Amerika 80% anak yang sekolah di college, pada waktu lulus keluar lalu tidak percaya lagi pada Tuhan. Tidak percaya lagi sebagai Kristus itu sebagai juru selamatnya. Enggak. Mengapa? Karena sepanjang waktu di college, dia diajarkan oleh dosennya untuk pakai dong akalmu. Bagaimana kamu bisa percaya pada Alkitab yang sudah ribuan tahun yang lalu? Hal-hal yang udah kuno. Dan kamu tahu dari mana itu benar misalnya begitu. Dan itu menggoyang pemikiran para pelajar di sana. Dan akhirnya mereka pikir betul juga. Akhirnya kenapa banyak yang berubah menjadi free thinker, bahkan liberal. Gak percaya lagi ada Kristus yang, Tuhan Yesus yang bisa jalan di atas air misalnya. Gak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 kutul roti dan 2 ekor ikan. Misalnya gak percaya lagi mujizat-mujizat seperti demikian. Oleh sebab itu kita juga perlu memahami kenapa kita perlu percaya penuh kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab, begitu. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita membahas ini lebih lanjut, mari kita membuka dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Kita baca bagian ini, saya akan bacakan bagi kita sekalian. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Lalu nanti Yohanes 15 ayat 18 dan 19. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Lalu Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dua bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ada di dalam situasi yang tidak mudah. Di zaman akhir ini makin ujung, orang semakin tidak lagi mau mengandalkan firman Tuhan. Dan kalau kita bicara mengenai otoritas Alkitab, menjadi sulit. Kecuali kita yang memang mau mengandalkan hidup kita di bawah kekuasaan firman Tuhan. Tetapi Alkitab menceritakan, Timotius sudah menyampaikan bahwa itu yang akan kita hadapi. Orang akan lebih pilih dongeng atau sesuatu yang enak didengar. Dan itu sudah terjadi saat ini. Dan satu pihak lagi, kalau orang membenci kita pada waktu kita taat pada firman Tuhan, itu menjadi hal yang lumrah. Karena Kristus sendiri mengatakan, saya dulu sendiri juga begitu. Begitu. Saya sudah dibenci lebih dahulu. Nah, pada waktu kita membahas bagian-bagian seperti gini istilah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari kitab-kitab yang ada di kitab suci ini, dari Alkitab kita. Tidak semua kitab ini sama, begitu ya. Nah, ini ada beberapa penulisan Alkitab yang kita bisa lihat bagaimana sebetulnya asal-usulnya. Ada kitab yang ditulis dengan inspirasi tanpa wahyu. Dalam arti tidak ada intervensi Allah di dalam firman langsung, begitu ya. Tapi inspirasi itu membimbing orang untuk bisa menulis apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa salah. Itu kitab seperti demikian, kitab Lukas misalnya, Injil Lukas ya, lalu kitab-kitab Injil lah terutama. Jadi bagaimana penulis menuliskan seperti yang dipimpin oleh Roh Kudus tanpa intervensi dari Tuhan. Kitab Lukas. Lalu ada inspirasi dengan wahyu. Itu di Wahyu 1 ayat 1 sampai 11. Jadi kitab Wahyu sendiri itu langsung Tuhan berbicara secara khusus begitu. Jadi bagaimana seperti Tuhan menegur jemaat, 7 jemaat itu menyampaikan seperti demikian. Lalu yang ketiga, ada inspirasi tanpa iluminasi. Artinya inspirasi murni tanpa ada peran serta atau pemahaman tertentu dari manusia. Itu di Kisah Para Nabi ya. Kitab-kitab nabi, nabi besar maupun nabi kecil. Kita lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada para nabi, tapi tanpa ada sangkut paut dari pemahaman si penulis kepada pada saat dia menulis itu. Lalu ada lagi inspirasi dengan iluminasi, itu surat-surat Paulus. Surat Paulus penuh dengan bagaimana pemahaman dia tentang apa yang dia mengerti dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita lihat bagaimana Tuhan memimpin dia menulis, tapi di dalam menulis itu ada peran serta dia, pemahaman dia, pemikiran dia masuk di dalamnya. Itu kita bisa lihat di kitab-kitab para kitab-kitab dari Rasul Paulus. Lalu yang berikutnya, wahyu tanpa inspirasi. Jadi ini murni dari Tuhan, yang disampaikan langsung sebagai firman dari Tuhan, yaitu waktu kita lihat hukum Taurat. Tidak ada pemahaman manusia, tidak ada interpretasi manusia, tidak ada sedikit pun di dalam bagian itu. Jadi waktu Tuhan memberikan hukum Taurat, 10 loh batu dan lain-lain di Gunung Sinai, itu merupakan bagian dari yang seperti demikian. Lalu yang terakhir, iluminasi tanpa inspirasi. Jadi ini pemahaman bagaimana Tuhan memimpin Salomo menuliskan kitab pengkhotbah misalnya. Jadi itu pemahaman betul-betul murni bagaimana dia memahami firman Tuhan dikaitkan dengan hidupnya dan itu dituliskan. Apakah semua ini firman Tuhan? Jadi Alkitab ini berisi firman Tuhan atau Alkitab ini adalah firman Tuhan? Bapak Ibu pilih yang mana? Adalah ya, udah tahu sih, udah pernah belajar. Iya, firman Tuhan, kenapa bukan berisi firman Tuhan? Kalau kita lihat seperti gini loh, kok ada lain-lain, ada yang bukan wahyu dari Tuhan, kok firman Tuhan? Itu tadi, ada tiga istilah yang penting yang Tuhan memakai itu untuk bagaimana apa yang menjadi kehendaknya, perkataannya sampai kepada kita di dalam bentuk tertulis. Paling enggak ada 6 ini yang menjadi bagian. Tapi semua ini merupakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus melalui manusia sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Kita penting tahu supaya kita tidak jadi bingung. Apalagi nanti kalau kita bahas kitab Amsal dan lain-lain atau Kidung Agung atau bahkan kitab-kitab yang pendek seperti Yudas dan lain-lain itu seperti gimana? Itu pendek begitu apakah firman Tuhan begitu? Lalu bagaimana? Semua adalah firman Tuhan. Tapi Tuhan memakai manusia dengan berbagai cara agar tulisan itu sampai kepada kita. Nah, kenapa Alkitab memiliki otoritas? Ada dasar Alkitab sendiri, itu dari 2 Timotius 3 ayat 16. Bapak Ibu barangkali sudah sering baca bagian ini, ada yang hafal? Mau sampaikan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan seterusnya. Jadi memang seluruh bagian firman Tuhan ini, the scripture, itu betul-betul diberikan Tuhan melalui Roh Kudus, ilhamnya itu. Sehingga Alkitab sendiri secara di dalamnya menyatakan hal itu, bahwa ini adalah firman Tuhan, begitu. Jadi firman Tuhan itu bukan kalau yang Yesus berfirman .2 bla bla bla bla, ah itu firman Tuhan, bukan. Termasuk pada waktu ada tulisan pagi-pagi benar Tuhan Yesus menuju kepada bukit berdoa dan lain, itu juga firman Tuhan. Setiap bagian teks sampaikan titik, itu kehendak Tuhan di dalam sejarah untuk menyatakan kehendaknya bagi kita melalui tulisan. Jadi kita tahu bahwa waktu Alkitab sendiri menyatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 ini seluruh tulisan itu adalah ilham Allah, itulah kekuatan kita. Mengapa kita mau mengandalkan hidup kita di bawah otoritas Alkitab. Yang kedua dari 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Mari kita baca bagian ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Saya bacakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau kita lihat sejarah gereja, kita nanti akan bahas satu-satu, sebetulnya tidak pernah habis yang namanya Alkitab itu digoyang-goyang terus otoritasnya. Jadi kalau kita tahu di negara kita juga namanya Garuda Pancasila, itu dari dulu juga digoyang-goyang terus. Jadi ada yang mendirikan negara Islam, DITII, NII, dan lain-lain, semua coba mengganti dasar negara kita. Dan sampai hari ini, tapi dengan cara yang berbeda, begitu. Jadi kita lihat kalau itu negara apalagi sesuatu yang menyangkut iman, sesuatu yang egois sekali itu agama itu. Kepercayaan yang menyangkut hidup kita itu gak gampang. Makanya orang sebetulnya agak aneh kalau gampang-gampang pindah agama. Pasti ada sesuatu yang syarafnya yang agak korslet. Karena sebetulnya gak mungkin kalau dia belum percaya lalu percaya pada Kristus. Ah itulah pekerjaan Roh Kudus yang memperbaiki korslet itu. Tapi kalau dia ceritanya udah ke gereja lalu pindah ke agama sana, pindah lagi, aneh itu. Ya itu memang ada yang korslet dan belum benar. Karena agama tuh egois sekali sifatnya. Itu persekutuan dengan Tuhan kok, pemahaman pribadi yang beda sekali. Oh sebab itu kalau kita lalu memberitakan firman, seseorang lalu percaya pada Tuhan, percayalah itu bukan karena kehebatan kita. Memang betul-betul Roh Kudus bekerja menolong kita untuk memberikan pencerahan itu. Sehingga orang itu mengenal Tuhan. Di 2 Petrus ini sekali lagi kita tahu bahwa apa yang tertulis di Alkitab merupakan pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga dari Habakuk 2 ayat 2, ada Wahyu 1 ayat 1. Penulis Allah menyatakan bahwa Allah sendiri yang memerintahkan mereka untuk menulis. Mari kita buka. Kita lihat yang Wahyu 1 ayat 1 aja ya. Wahyu 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi yang pasal 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Bagaimana keterlibatan dia dan Tuhan yang memimpin dia di dalam pengalamannya itu untuk menulis apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang Kristus. Jadi atas perintah Allah sendiri. Lalu yang berikutnya di Lukas 4 ayat 16-17, Tuhan Yesus sendiri membaca kitab Yesaya. Kita pernah tahu ya, waktu Tuhan masuk ke rumah sinagog, lalu diberikan gulungan kitab, dan dia membaca kitab Yesaya. Dan gulungan kitab itu bukan cuma satu, ada banyak sekali. Jadi pada waktu gereja mula-mula dulu, sudah banyak kitab-kitab dari perjanjian lama, begitu ya, yang ada di dalam rumah sembayang, rumah Tuhan. Berikutnya, mengapa Alkitab memiliki otoritas? Ada lebih dari 3.800 kali diucapkan Allah berfirman. Jadi bagaimana intervensi Allah langsung pun ada di dalam bagian ini. Jadi tidak semata-mata tulisan orang biasa seperti yang tadi. Jadi ada wahyu yang diberikan tanpa inspirasi atau iluminasi. Begitu. Ada 3.800 kali lebih diucapkan Allah berfirman. Lalu ada kesatuan doktrin. Kalau kita baca dari Kejadian terus sampai Wahyu, ada satu benang merah. Ada kesatuan persamaan cara berpikir. Meskipun itu ditulis oleh orang yang berlainan, begitu ya. Sistem moralnya, kasihnya satu. Dari awal sampai akhir, kasih Allah itu jelas nyata. Dan keselamatan itu dari awal sampai akhir terpusat hanya pada Kristus. Berikutnya, ketepatan sejarah dan sains. Jadi tahun-tahun sejarah itu setelah sekarang pun di trace ke belakang, itu tepat. Kalau itu bukan firman Tuhan, pasti ada yang keliru, begitu ya. Juga mengenai sains, ada lebih dari 325 ayat tentang hidrologi, geologi, astronomi, jadi bagaimana bulan dan bintang dan lain-lain, itu dinyatakan oleh Alkitab. Jadi Alkitab bukan hanya bicara soal moral, tetapi betul-betul menyangkut seluruh bidang kehidupan kita. Seperti di Wahyu Umum Allah, mengenai bagaimana kita diminta juga untuk memelihara alam semesta ini. Dan ada 66 kitab ditulis oleh lebih kurang 40 nabi atau rasul dalam kurun waktu kira-kira 1.500 tahun. Tapi tidak ada yang bertentangan dan menceritakan satu hal yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini tidak ada satupun yang berubah dari apa yang ditulis itu. Ini yang luar biasa. Sebab kita tahu ada banyak buku, tapi setelah sekian puluh tahun buku itu jadi kuno. Kalaupun mahal harganya hanya karena sejarah aja, oh si itu pernah tulis ini, wah ini jadi barang historis gitu ya. Tetapi isinya barangkali ada yang gak cocok. Seperti manifesto komunis misalnya dari Karl Marx. Menjadi, waduh dulu itu sebagai ultimate truth, sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 1939 setelah Perang Dunia Pertama, lalu orang sudah mulai berubah, berpikir mengenai perlunya dana, perlunya kapital, perlunya industri dan lebih maju lagi begitu, perlu teknologi. Orang berpikir mengenai bagaimana memperbaiki dunia ini. Kapitalisme subur, tetapi juga komunis juga subur. Pada waktu 1939 komunis itu hanya di Uni Soviet waktu itu. Tapi pada tahun 1980, komunis itu sudah di belahan dunia tiga benua besar. Bukan hanya ada di Uni Soviet. Tetapi kapitalisme yang tadinya demikian gencar, pada 1980 mulai surut. Dan orang mulai berpikir, enggak, bukan kapital. Tapi bagaimana berpikir mengenai memperbaiki diri. Berpikir mengenai bagaimana modern yang berubah. atau new, modern, atau kita tahu juga apa gerakan-gerakan seperti New Age Movement, begitu, kerohanian. Jadi nggak pikir lagi soal duit, mulai berpikir bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan, meskipun nggak jelas Tuhannya siapa, misalnya gitu. Tapi waktu kita lihat seperti itu semua, kita tahu bahwa Alkitab luar biasa. Pemahaman dan doktrin yang diberikan dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Kenapa kita bisa menggantungkan wibawa itu untuk mengatur hidup kita? Kenapa itu akhirnya Alkitab atau firman Tuhan itu bisa berotoritas atas hidup kita? Karena konsisten itu. Tidak pernah berubah. Itu dari dalam Alkitab. Kalau dari luar Alkitab, diterjemahkan lebih dari 471 bahasa. Di dunia ini ada 6.800 bahasa katanya. 1.223 bahasa dalam perjanjian baru. Apa khusus menerjemahkan perjanjian baru aja. Sedangkan diterjemahkan sekarang ini sedang diterjemahkan ke dalam 1.500 bahasa lainnya lagi. Jadi masih sedang berjalan proses penerjemahannya. Ada lembaga seperti Wycliffe, Bible Translator. Kalau di Indonesia Kartidaya. Nah, itu mereka yang kirim orang ke pedalaman, ke suku-suku tertentu, hidup bersama di sana untuk mengerti betul-betul apa sih sebetulnya yang menjadi kata-kata yang tepat untuk menerjemahkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk bisa dimengerti oleh orang-orang suku tersebut. Jadi misalnya seperti, seorang ayah memberikan ular kepada anaknya yang minta roti gitu misalnya. Tapi di daerah tertentu makan ular tuh bagus. Lebih bagus daripada roti misalnya. Nah, gak bisa pakai kata ular gitu misalnya. Barangkali diganti landak atau apa begitu yang bagi mereka jijik sekali atau menakutkan bagi mereka seperti itu. Jadi ada kata-kata di dalam Alkitab yang perlu dipahami bahwa tidak tekstual, artinya kata itu harus diterjemahkan ansih ke bahasa atau kata itu juga. Tapi itu tidak salah di dalam proses linguistik begitu ya. Yang berikutnya, bulan ini data bulan Juli 2005 di Business Week, Alkitab telah terjual lebih dari 2,5 miliar kopi. Dan sekarang ini kira-kira 25 juta Alkitab dijual tiap bulan. Angka terakhir mungkin antara 5 sampai 6 miliar kopi sampai tahun ini kira-kira begitu. Sebetulnya banyak sekali ya. Kalau ngomong sampai 5 miliar, penduduk dunia berapa sih? Ada yang tahu penduduk dunia berapa miliar? Hampir setiap orang punya Alkitab sebetulnya. Kalau ngomong itu ya. Apalagi kalau kita gak hitung suku-suku di pedalaman. Bahkan kalau kita pribadi di rumah barangkali punya lebih dari 1, 2, atau 3 Alkitab. Ada bahasa Indonesia aja, ada bahasa Indonesia dengan Inggris, ada Inggris aja. Bahkan ada yang punya Alkitab linearnya, segala macam yang bahasa Yunani dan lain-lain. Banyak. Kita bisa satu orang di dalam rumah aja dengan anak kita yang masing-masing punya 1, pasti lebih dari 1. Jadi hampir setiap orang betul-betul 1. Tapi kenapa dunia ini tidak menjadi lebih baik? Ada something wrong. Mari kita lihat ujian apa yang dihadapi oleh otoritas Alkitab. Nah ini saya cepat aja ya. Ini di gereja mula-mula waktu sebelum kanonisasi. Jadi saat gereja mula-mula sebetulnya terus digoyang-goyang. Dan masa itu jadi lebih sulit lagi karena apa? Waktu itu rasul masih ada yang hidup, tetapi juga ada orang-orang yang saudaranya rasul dan lain-lain, guru Injil dan lain-lain yang rasa dia punya hak untuk tulis juga. Dan dia mendekati gereja dan lain-lain dengan pendekatannya untuk apa? Ini dianggap sebagai firman Tuhan, kitab-kitab itu. Jadi pada waktu dulu, konsili atau pertemuan para pemimpin gereja dan lain-lain menjadi gak gampang. Bagaimana mereka betul-betul bergumul, ini betul-betul ditetapkan sebagai firman Tuhan, ini enggak. Misalnya mereka tetapkan harus rasul. Kalau bukan rasul enggak boleh. Nah, pada waktu itu kitab Ibrani, Yudas belum ada. 2 Yohanes belum ada. 3 Yohanes belum ada. Tapi bagaimana itu semua menjadi pergumulan? Dan kita tahu bahwa Tuhan memimpin sedemikian rupa sehingga selalu gereja resmi itu yang menang. Begitu ya. Sehingga kita tahu di abad keempat kira-kira tahun 397 proses kanonisasi itu selesai di Konsili Kartago. Kemarin sudah dibahas ya oleh pendeta Pak Yusuf. Jadi saya pikir menarik sekali kalau kita mempelajari tentang kanonisasi. Itu bagaimana pergumulan untuk membuat itu kitab menjadi lengkap itu. Lalu pergeseran di abad pertengahan. Abad pertengahan ini setelah gereja sekian ribu, apa, seribu tahun berjalan begitu, mau seribu tahun, sepanjang itu juga terus ada yang mau coba ganti. Dan inilah di abad pertengahan pada waktu lalu konsili menetapkan Alkitab itu bukan satu-satunya lagi. Nah, disinilah waktu itu kekristenan diuji. Dan waktu itu disampaikan bahwa tradisi termasuk sesuatu yang, tradisi gereja termasuk sesuatu yang dinilai sejajar dengan Alkitab. Pada waktu gereja Katolik memutuskan paus boleh ngomong dan itu pasti perkataannya benar dan lain-lain itu. Inilah pergunjang-ganjing sampai ke proses reformasi di abad pertengahan. Pada waktu itu tahun 1225-an, sekitar 1240-an begitu, ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri kekeh. Dia bilang enggak. Mau boleh profesor punya, guru besar siapapun pendapatnya dan lain-lain penggaliannya tentang firman Tuhan, tetap Alkitab tidak boleh diganti. Harus satu-satunya. Itu Thomas Aquinas. Tapi setelah itu zaman bergeser dan akhirnya terlibas semua itu semua. Dan tradisi boleh masuk di dalam gereja. Gereja abad reformasi setelah Martin Luther dan lain-lain, ada Calvin, Zwingli dan lain-lain, bagaimana Alkitab menjadi kembali. Oleh sebab itu ada istilah sola scriptura dari prinsip reformasi, sola fide, sola gracia, sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah kita bisa selamat, dan hanya karena Alkitab, firman Tuhan. Itu satu-satunya kebenaran. Dan ini di abad inilah kembali Alkitab itu memiliki otoritas yang kuat untuk mengatur, meskipun di sisi lain pertentangan dengan gereja Katolik, Roma Katolik makin runcing waktu itu. Tetapi orang semakin sadar, enggak, ini harus kembali kepada Alkitab. Begitu. Dan yang terakhir sekarang, abad-abad sekarang ini. Kalau abad sekarang ini pertentangannya tidak ribut di konsili. Enggak, masing-masing mau jadi Tuhan. Jadi enggak perlu lagi Alkitab mau yang pertama kayak yang utama, yang satu-satunya enggak penting. Kitanya Tuhan. Ini kita yang tentuin. Interpretasi semau saya. Saya mau bilang ini seperti gini, ya gue pikir seperti gitu. Tuhan tadi malam bilang sama gue, ini artinya begini nih. Gitu misalnya. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Di abad sekarang ini interpretasi penafsiran bisa macam-macam. Suka-suka orang. Tapi apakah seperti itu sebetulnya? Sebab itu pada waktu gerakan reformasi, apa, reform, mulai doktrin reform kembali disebarkan ya, mulai semakin diseriusin begitu di dalam gereja-gereja. Nah ini untuk melawan perang terhadap orang-orang yang mengatasnamakan umat Tuhan, hamba Tuhan, mencoba menafsirkan Alkitab seperti yang mereka mau, tapi bukan seperti yang Alkitab sendiri mau bagaimana kita seharusnya menafsir. Nah ini, tapi kita hari ini tidak membahas mengenai penafsiran Alkitab, tetapi itulah yang menjadikan Alkitab, kenapa kita sampai harus respect sama Alkitab. Karena kita tahu dari waktu-waktu orang boleh menggoncang-ganjing, tapi itu punyanya Tuhan. Dan gak ada satupun yang bisa menggoyang itu. Sampai hari ini kita tahu firman Tuhan berkuasa mempengaruhi hidup kita. Lalu apa relevansinya dengan kita belajar seperti ini begitu ya? Yang pertama, tadi di Yohanes 15 ayat 18, mereka melawan Tuhan dalam menceritakan berita palsu mengenai Alkitab. Nah, ini akan mempengaruhi kita atau kita akan benar-benar dipengaruhi oleh Alkitab untuk menyatakan yang benar. Nah, inilah pertarungan kita. Sebab itu kalau kita rasa hari Minggu saja cukup untuk belajar firman Tuhan, kita pasti akan kalah. Karena 6 hari lainnya kita ada di seputar dunia ini. Dengan pemahaman yang macam-macam. Mari kita pikirkan, kalau mereka membenci kita wajar. Kristus juga dibenci kok dari dulu. Waktu Kristus menyatakan kebenaran dimusuhin. Waktu kita menyatakan kebenaran, pasti kita juga akan dimusuhin. Barangkali kita tidak sampai ditonjok gitu. Tapi pada waktu kita dikucilkan, sakit hati rasanya. Tapi bersyukurlah karena Yesus bilang, jangan khawatir, aku dulu udah lebih dulu daripada kamu. Begitu kan. Yang kedua, tidak banyak instruksi tertulis yang langsung yang bisa diimplementasi. Kecuali seperti tadi ya, 10 hukum Tuhan misalnya. Jangan membunuh, jangan berzina, itu langsung. Tetapi ada hal yang perlu penafsiran. Seperti contoh aja, liturgi kita. Kenapa mesti votum salam? Kenapa enggak begitu masuk, ngaku dosa dulu dong sama Tuhan? Kenapa mesti abis itu ada pujian baru kita pengakuan dosa? Misalnya gitu kan. Lalu baru kenapa enggak abis itu baru fotum salam? Kan kita udah clear di hadapan Tuhan baru fotum salam. Enggak, semua ada meaningnya. Tapi meaning-meaning seperti gitu enggak ada tertulis. Nanti ya kalau kamu kebaktian, kamu harus mulai fotum salam ini. Enggak ada. Alkitab tidak menulis seperti itu. Nah, itulah bagian dari interpretasi. Dan itulah bagian pergumulan pemimpin gereja. Sebab itu satu gereja dengan gereja yang lain pun soal liturgi bisa lain-lain. Soal baptisan. Wah enggak dulu dicelup kok itu masuk ke sungai. Misalnya gitu kan. Wah mesti tenggelam kalau enggak. Itu contoh. Nah, tapi lupa bahwa yang menyelamatkan bukan baptisan. Makanya kenapa gereja reform tidak mesti celup atau apa. Karena asli katanya juga tidak menyatakan demikian. Tetapi bahwa air itu melambangkan penebusan yang Tuhan lakukan. Bukan karena masuk ke sungainya lalu kita ditebus. Atau karena basah kuyup kelelep semua itu baru kita dosa apa jadi bersih. Bukan begitu. Nah lambang dan lain-lain seperti demikian perlu difahami. Perjamuan kudus juga sama. Gereja tertentu menyatakan bahwa ini roti ini, inilah tubuh Kristus. Jadi makanya makannya gak boleh digigit misalnya. Tetapi waktu kita baca itu sebagai tanda. Nah ini interpretasi masing-masing orang bisa mempunyai pemikirannya. Tapi kita harus kembali kepada Alkitab, apa yang sebetulnya Alkitab beritakan. Begitu ya. Nah ini relevansi dengan kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama lebih rajin membaca Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah sendiri. Mari kita rajin membacanya. Jadi seorang dulu pernah ngasih contoh ke saya. Kamu baca Alkitab enggak? Baca. Baca serius enggak? Ya kadang-kadang sambil nonton TV gitu kan, bacanya sambil ngomong sama teman, bacanya sambil ngomong sama anak, ngurusin ini itu keselak. Lagi ngomong gini dia nengok ke sana, saya lagi ngomong dia nengok ke lain. Lu lagi ngomong sama gua atau mau lihat lain? Nah itu dia bilang. Gua sebentar lu ngomong gua enggak perhatiin aja lu udah kesel kan? Coba lu pikir, kalau Tuhan ngomong lalu lu gak perhatiin, kira-kira kesel gak Tuhan sama lu? Jadi bagus juga saya pikir, kita suka gak nge bahwa ini sebetulnya Tuhan lagi ngomong sama kita. Dan bagaimana kita membalas omongan Tuhan dengan kita doa sama Tuhan. Itu komunikasi kita sebetulnya. Tapi pada waktu kita membaca Alkitab, kita gak sangka atau kita gak pikir bahwa sebetulnya Tuhan lagi berbicara nih. Sehingga kita gak sungguh-sungguh serius. Waktu kita baca Alkitab, mari kita merubah sikap ini. Yang kedua, langsung lompat. Yang kedua, marilah kita taat mengikuti perkataannya. Jadi memang gak mudah. Seperti Rasul Paulus bilang kan, kalau yang apa yang Alkitab mau atau Tuhan mau, enggak aku lakukan. Seringkali yang Tuhan enggak mau lakukan, yang aku lakukan. Itu pergumulan semua orang. Tapi marilah kita di dalam pergumulan itu, kita berpikir bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita untuk kita boleh bangkit dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, kalau kita sudah mengalami manfaatnya, tidakkah kita ingin orang lain juga mengalami hal yang sama, begitu kan, yang indah itu. Mari kita memberitakannya. Saya tuh masih ingat, kalau udah ngomong sama teman soal bakmi ya. Di sana ada bakmi, lu mesti coba lo katanya. Kenapa? Gue udah coba enak-enak banget. Kita bisa promosi abis-abisan meskipun restoran itu kagak kasih komisi sama kita. Tapi kenapa? Karena kita rasa ini cocok ini untuk lu. Lu gak kecewa deh, biar jauh-jauh makan pasti lu nikmatin bisa lu suka gitu. Kita bisa promosi demikian. Kenapa gak tentang keselamatan yang luar biasa ini kita promosi? Saya bilang sama teman saya dulu, sekali saya utang budi sama dia. Kenapa? Karena sejak universitas saya mesti sambil kerja begitu. Lalu di tingkat 2 itu saya sama sekali gak kuliah, boleh dibilang. Karena saya sebagai sales buku memang bebas waktunya. Tapi saya mesti ngejar order sehingga saya gak kuliah. Waktu zaman saya kuliah tuh masih ada yang absen, ada yang enggak begitu. Jadi belum semesteran. Itu baru peralihan waktu tingkat 2 itu peralihan mau ke sistem semesteran. Jadi dulu masih sistem tahunan. Teman bantu tanda tangan, karena teman baik-baik juga ngerti saya mesti cari duit, nitip tanda tangan begitu kan. Tapi ada satu dosen yang killer banget, mesti hadir sini, mau gak mau dah. Gak ada pilihan, mesti datang, tanda tangan. Nah teman itu yang ngasih tahu, yuk lu udah mau ujian, lu udah belajar. Waduh gue pusing juga nih, gue gak belajar. Udah, lu ke kos-kosan gue aja. Jadi setiap malam saya belajar sama dia. Sampai begadang-begadang. Pernah satu malam malah saya ketiduran, dianya melek. Dia nungguin saya bangun tidur, diajarin lagi. Ada sejam saya sampai tidur begitu, gak benar-benar capek begitu. Akhirnya saya lulus. Tapi itu saya pikir berkat karena dia ngajarin saya. Saya bilang, gue juga masih kerja, gue hidup kayak begini, gue tahu lu juga sama gitu ya, kita masih berjuang. Gue gak bisa nih balas budi lu yang baik begini. Wah, lu mah gak usah pikirin, dia bilang gitu. Sama-sama, dia memang paling pintar di kelas. Lalu saya bilang, boleh gak? Saya bilang, saya nyampaikan sesuatu yang paling indah di dalam hidup saya untuk kamu. Apa tuh? Saya ceritalah, karena dia Buddha. Saya ceritalah tentang Kristus, bagaimana menyelamatkan. Dia ketawa-ketawa sama saya. Thank you, dia bilang. Mau percaya? Enggak. Ya udah. Pokoknya saya udah cerita, ya itu paling baik, paling indah di dalam hidup gue, yang gue pikir gue share, ada apa salahnya kalau lu bisa suatu saat juga percaya pada Kristus. Itu menurut gue yang harta paling berharga. Seberapapun kita punya uang, kalau kita gak kenal Kristus gak ada artinya, saya bilang. Berlalu, udah kita lulus masing-masing berkeluarga, apa-apa, sampai suatu hari dia telepon ke kantor. Yuk, apa kabar? Woi, lama nih gak ketemu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lu bisa gak datang ke rumah gue? Gue pindah katanya, bikin rumah baru dekat dengan kantor. Wih, selamat dong, gitu. Iya, datang ya. Gua ada pengucapan syukur, lu bawain firman dong katanya. Wih, udah percaya pada Tuhan. Luar biasa. Jadi saya pikir, bukan kita yang nuai, ada orang lain yang tuai. Enggak apa-apa. Tapi dia waktu ketemu, iya gue pikir kalau dulu gue percaya duluan yang lu ngomong, gue udah bisa ngalamin hal lebih banyak, lebih panjang ya. Tapi saya bilang, ya udah itu waktu Tuhan begitu. Tapi mari kita, jadi ada sukacita-sukacita yang kita dapetin yang, ya kita gak tahu barangkali orang itu percaya atau tidak, tapi bukan itu poinnya. Pada waktu kita bisa memberitakan Injil Tuhan, jadi menarik hidup kita. Ada sungai yang panjangnya 40 km, tapi dalamnya cuma 5 cm. Aneh ya? Aneh gak? Ada sebuah sungai yang panjangnya 40 km, tapi dalamnya cuma 5 cm. Ada gak? Gak ada, ada cuma di cerita. Tapi barangkali hidup kita panjangnya 40 tahun, kedalaman hidup kita cuma 5 cm. Aneh, aneh. Mari kita jangan menjadikan hidup kita sia-sia seperti demikian. Mari kita menjadikan hidup kita ada kedalaman yang orang bisa nikmati itu. Yang Tuhan tahu bahwa kita melakukan yang terbaik untuk dia. Otoritas Alkitab tidak ada artinya tanpa kita taat kepada Tuhan. Otoritas Alkitab gak ada gak gunanya kalau kita tidak sungguh-sungguh ada di bawah kendali dia. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri.